بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هدى، أما بعد، إخوان الكرام، kembali pada kajian rutinitas kita dari kitab Qulubur Rijal wa Taghayyuruha min Halin ila Hal, hati para tokoh atau figur serta perubahannya, keadaan demi keadaan, sebuah tulisan milik Fadilatul Syekhina Sa'id bin Da'as Al-Masyusi Al-Yafi'i Al-Yamin rahimahullahu ta'ala. Pada pertemuan malam sebelumnya, alhamdulillah, telah diselesaikan kajian yang beliau singgung tentang landasan hukum berupa-berupa ayat serta hadis tentang kehinaan dan kerendahan bagi orang yang menyelisihi agama Allah Subhanahu wa taala. Kerendahan dan kehinaan bagi orang yang menyelisihi perkara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian terkadang hukuman yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa jadi disegerakan di kehidupan dunia bagi orang yang menyelisihi agama Allah. Beliau menyebutkan kepada kita satu hal yang sang penulis sebutkan kepada kita, penukilan dari Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullah ta'ala. Di antara sebab seseorang itu ditutup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kesudahan yang buruk, bisa jadi di antara sebabnya adalah dosa atau maksiat yang terselubung yang hanya antara dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa jadi perbuatan tersebut berupa dosa atau maksiat atau akidah yang rusak, niat yang rusak, yang tersembunyi di dalam hati seorang hamba yang belum dia bertobat darinya, masih dia melakukannya. Waliyadu billah. Dan kita lanjutkan yang masih tersisa dari kitab ini, kata sang penulis, semoga Allah merahmati beliau, masih pemukilan berbuat kepada kita. Qala Imam Nawawi rahimahullah, berkata Imam An-Nawawi, semoga Allah merahmati beliau. Nah, pemukilan dari Imam An-Nawawi. Walinkilabu li'amali ahli nari qad yakunu ila kufrin wa qad yakunu ila ma'siyatin. Ini berbeda tentang hadis dari Ibnu Abbas dari Imam Bukhari. Bahasa seseorang mungkin nampak dengan pandangan mata manusia dia mengamalkan amalan menuju surga, sampai-sampai tidak ada antara dia dengan surga jarak kecuali hanya sehasta. Kemudian dia mengamalkan amalan penduduk neraka, dia meninggal di atasnya, lalu dia pun masuk ke dalam neraka. Kata beliau di sini, kata Imam An-Nawawi, berbolak-balik, jadi berbolak-balik dari amalan penduduk surga kepada amalan penduduk neraka, terkadang bisa menuju kepada kekufuran, bisa juga menuju kepada kemaksiatan. Ya, artinya secara umum menyebabkan dia masuk ke dalam neraka bisa jadi amalan kekufuran yang diamalkan, berarti dia akan kekal di dalam neraka karena amalan kufur atau kemaksiatan atau nampung kufur atau kesyirikan. Bisa juga yang menyebabkan dia masuk ke dalam neraka adalah kemaksiatan, termasuk juga adalah kebidahan, akan datang nanti juga penyebutannya, karena kesemuanya ini maksiat, bid'ah, nam terancam dengan neraka. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Sebagai riwayat, wa kulla dhalalatin finnar. Muhdatsat bid'iyat mengantarkan kepada neraka. Yang beliau ingin tetapkan kepada kita di sini dengan penukilan dari Imam An-Nawawi, perubahan dari amalan penduduk surga kemudian berubah menjadi amalan penduduk neraka di akhir hayatnya tidak hanya berlaku kepada kekufuran atau kesyirikan saja, bisa juga berlaku kepada amalan kemaksiatan atau juga kebidaan. falaisa bilazim min ayyakun al-inqilabu ya ibadallah wa khawatimus su la yalzamu an takuna ila kufrin wa irtidadin an dinillah bal qad yartaddu al-insanu an dinihi wal iyad billah wa qad yuhtamu lahu bi su'in bi ayasira amruhu ila ma'siyatin ila bid'atin ila tahazzubin ila dolalin ila syai'in minal ahwa'i wa dolalat. Selesai penukiran dari Imam An-Nawawi, boleh melanjutkan ucapan beliau bahwa ini perubahan keadaan wahai hamba-hamba Allah tidak hanya terpaku pada perbuatan kekufuran saja. Ini su'ul khatimah, akhir kesudahan yang buruk. Tidak hanya berlaku pada perubahan yang terjadi dari iman kepada kufur, tauhid kepada syirik. Bukan hanya berlaku kepada orang yang murtad dari agama Allah Subhanahu wa taala saja. Bisa juga su'ul khatimah, bisa juga kesudahan yang buruk, bisa juga perubahan tersebut terjadi pada pelaku maksiat, pelaku kebid'ahan, orang yang terjerumus ke dalam kehizbiaan dan kesesatan, atau sebagian dari hawa nafsu dan kesesatan. Nah, itu semuanya memungkinkan untuk terjadi. Jadi hadis Ibnu Abbas, hadis Ibnu Mas'ud riwayat Imam Bukhari, hadisnya umum menceritakan tentang su'ul khatimah, kesudahan buruk dari orang yang mungkin kita lihat di awal perkaranya di atas kebaikan, namun di akhir kesudahannya di atas keburukan. Dalam makna lain, su'ul khatimah itu berlaku juga kepada seluruh dosa, baik itu kemaksiatan, kebid'ahan, kehizbiaan, hawa nafsu, kesesatan dan yang seterusnya. Jadi beliau membantah orang yang mengatakan bahwasanya hadis tersebut hanya berlaku kepada orang yang murtad dari agama Allah Subhanahu wa taala saja, tidak masuk di dalamnya orang yang nam ibtada'a atau tahazzaba. Bahkan mencakup juga orang yang terjerumus ke dalam kebid'ahan ataupun kehizbiaan. Hadisnya umum. Karena kesemuanya itu terancam dengan neraka. Telah disebutkan tadi dalilnya bahwasanya bid'ah juga diancam dengan neraka. Orang ini beramal-amalan penduduk surga, kemudian di akhir hayatnya dia beramal-amalan penduduk neraka. Termasuk kebid'ahan adalah amal yang mengantarkan kepada neraka. Hadisnya mendukung. Fana'am ya ibadallah. Walihada dakar al-imamu Abdul Hakim Ishbili rahimahullahu ta'ala barakalahu anhu al-imamu syatibi fil itisam wa gairuhu min ahli al-ilmi. Qala alaihi rahmatullah, su'ul khatibati la takun liman istaqama zahiran wa batinan walilhamdul walillahilhamd. Wa man istaqama zahiran wa batinan istaqama qalbuhu qabla jawarihihi. La yuhtamu lahu bisu'in walillahilhamd. Fanas'alullaha subhanahu wa ta'ala ayyarzuqana al-istiqamata zahiran wa batinan. Qala su'ul khatimati la yakunu liman istaqama zahiran wa batinan walillahilhamd. Qala wa innama su'ul khatimati liman istaqama zahiruhu wa huwa musirrun ala al-dhunubi fima baynahu wa baynallahi subhanahu wa ta'ala. Musirrun ala dhanbin ala kabiratin min kabairi al-dhunub fima baynahu wa baynallahi subhanahu wa ta'ala. أو أصيب بفساد في عقله فتتقلب إنه الحقائق ويهرم التوفيق ويهرم الإنصاف ويهرم التجرد والاتباع ويهرم الإدعان والإنكيار والاستسلام لأمر الله لأن Oleh karena itu Al-Imam Abdul Haq Al-Ishbili, semoga Allah merahmatinya, menyebutkan, ya ada ucapan yang dinukilkan oleh sang penulis, yang mana ucapan ini juga dinukilkan oleh Imam Asy-Syatibi dalam kitabnya Al-I'tisam. Kalau ucapannya Abdul Haq Al-Ishbili, nah dinukil oleh barakallahu fikum jami'an Al-Imam Asy-Syatibi dalam kitabnya Itisam dan yang lainnya dari kalangan ahli ilmi. Jadi ini ucapannya Abdul Haq Al-Ishbili. Dia mengatakan bahwa kesudahan yang buruk tidak terjadi bagi orang-orang yang istiqomah lahiriah dan juga batiniah. Atau kalau zahirnya bagus, batinnya juga bagus. Menurut Al-Imam Abdul Haq Al-Ishbili tidak akan terjadi kepada dia kesudahan yang buruk. Barang siapa yang lurus lahiriahnya, batiniahnya, atau nam lahiriahnya, niscaya akan lurus juga hatinya sebelum anggota tubuhnya. Dan ini sangat memiliki keterkaitan erat berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya ketika hatinya lurus, anggota tubuhnya juga lurus. Anggota tubuh yang lainnya lurus. Namun yang muskilah biasanya terjadi adalah anggota tubuhnya adalah bengkok. Disembunyikan sesuatu di dalam hatinya. Itulah yang mungkin terjadi pada dia su'ul khotimah, kesudahan yang buruk. Ketika orang memperbaiki lahiriahnya dan batiniah, dia tidak akan tutup, tidak akan ditutup dengan kesudahan yang buruk. Walillahil haq. Ya, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menganugerahkan kepada kita keistiqomahan, baik itu lahiriah ataupun batiniah. Beliau lanjutkan lagi bahwasanya kesudahan yang buruk tidak terjadi kepada orang yang lurus lahiriahnya dan batiniahnya. Akan tetapi kesudahan yang buruk itu terjadi kepada orang yang hanya menampakkan secara zahirnya keistiqomahan, namun dia masih terus-menerus melakukan dosa antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Artinya ada dosa yang dia sembunyikan. Namun perbuatan dosa tersebut dia lakukan secara terus-menerus. Ini sebagai keterangan lanjutan dari ucapan yang dinukilkan kepada kita Al-Imam Ibn Rajab rahimahullahu taala al-Hambali. Ada dosa yang terselubung hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya, dan dia menutup dosa tersebut, tidak ditampakkan kepada orang lain. Yang biasanya dosa tersebut adalah dosa yang barakallahu fikum jadi berkaitan dengan akidah manhaj. Al-Muhim punya disiap terhadap syariat yang berat. Karena kalau dosa tersebut adalah dosa yang mungkin saja dia melakukannya sembunyi-sembunyi, namun dosanya masih terbilang ringan selain pada akidah dan manhajiyah, terdapat jaminan dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam hadis, "Kullu ummati mu'afa illa al-mujahirin." Setiap umatku terampuni ini oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali orang yang melakukan dosa secara terang-terangan. Maksud dari hadis ini bahwasanya orang melakukan dosa namun dia sembunyi-sembunyi, berdasarkan hadis tersebut adalah terampuni. Ini berlaku pada dosa-dosa yang berkaitan dengan dosa-dosa selain aqidah manhajiyah, pada permasalahan akidah, pada permasalahan usul, pada permasalahan yang prinsip. Beliau menukil dari Imam Abdul Haq Al-Ishbili di sini bahwasanya bisa jadi orang tersebut dohirnya bagus namun lahiriahnya tidak bagus, dari sisi dia menyembunyikan dosa antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Dari dosa-dosa besar antara dia dan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal apa beliau terangkan di sini, seperti kerusakan pada akal akhirnya membuat dia tersamarkan al-haq, berubah hakikat. Hak dia menganggap itu adalah batil, batil dia menganggap itu adalah al-haq. Akhirnya terhalangi dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, terhalangi dari Allah Subhanahu wa taala bijak, kebijaksanaan dan keadilan. Terhalangi dari Allah Subhanahu wa taala untuk memurnikan al-ittiba, mengikuti. Tidak mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga tidak tunduk dan patuh. Tidak berserah diri kepada perintah akan Allah Subhanahu wa taala. Ini semuanya terhalangi pada diri dia. Karena apa? Ada yang menghalangi. Apa itu? Ada dosa antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala yang hanya Allah yang mengetahuinya. Mungkin dia menutupinya dari orang lain. Namun perlu kita ingat juga bahwasanya dosa tersebut berkaitan dengan barakallahu fikum jami'an, dosa na'am syubhat. Dosa yang berasal dari kesombongan. Ada pun dosa syahwat seperti yang dilakukan oleh barakallahu fikum jami'an Nabi Adam alaihi salam. Selama dia mengakui dosa tersebut, Nah, dia melakukannya secara sembunyi-sembunyi. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan taufik kepada Nabi Adam alaihi salam. Dosa syubhat. Dia menganggap nah, batil adalah hak atau hak adalah batil. Ini bersumber dari syubhat. Karena tersamarkan baginya. Adapun dosa yang dilakukan oleh Nabi Adam alaihi salam adalah dosa syahwat. Dia tahu itu salah, namun memperturuti syahwatnya dalam keadaan dia tahu salah. Berbeda dengan dosa syubhat. Dosa syubhat yang lebih parah. Dosa yang berasal dari iblis alaihi laknatullah, yang menganggap baik menjadi buruk, buruk menjadi baik. Intinya boleh disebutkan kepada kita di sini, hendaknya seseorang ketika ingin menggapai keistiqomahan sampai akhir hayatnya, at-tajarrud bil haq, al-irtibat bil haq, memurnikan al-haq, mengikat dirinya konsistensi di atas al-haq. Dimanapun al-haq berada, disitulah kita berlabuh. Demikian. Lianna man tamarrada 'ala Allah wa lam yatajarrad wa lam yanqad wa lam yattabi fa fi 'aqlihi khalalun wa fasadun lianna al-haqqa yaqbaluhu ahlul 'uquli sahiha. Kenapa tidak ada mengikuti, kenapa tidak ada nam bijak dan insaf, kenapa tidak ada taufik dari Allah, kenapa masih berbolak-balik yang namanya al-haq menjadi batil, batil menjadi al-haq, tidak tunduk patuh berserah diri kepada Allah. Karena barang siapa yang membangkang kepada Allah, barang siapa yang tidak memurnikan al-haq, tidak tunduk, tidak patuh, tidak mengikuti, yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam, niscaya pada akalnya terdapat kekurangan, terdapat kerusakan. Nah, ini dia kaidahnya di sini. Terlihat dari seseorang kalau dia menyelisihi syariat Allah Subhanahu wa taala, dinasihati dan ternyata membangkang. Ini dia. Ada khalalun wa fasadun, ada kerusakan, ada kejelekan, ada kekurangan di dalam akalnya, akalnya tidak sehat. Karena kenapa? Li'anna al-haqqa yaqbaluhu ahlul 'uquli sahiha. Karena kebenaran atau al-haq adalah niscaya orang yang memiliki akal yang sahih akan menerimanya. Setiap orang pasti memiliki kesalahan, kekeliruan. Oleh karena itu dianjurkan oleh syariat Allah Subhanahu wa taala saling nasihat, menasihati, tegur, menegur, ingkarul munkar, al-amru bil ma'ruf. Setelah ini dia ditegur, dinasihati, diluruskan dan ternyata dia tidak menerimanya, artinya dia membangkang dari al-haq. Jangan pernah menganggap bahwasanya ketika kita menolak nasihat seseorang, orang itulah yang kita tolak nasihatnya. Tidak. Yang kita tolak adalah al-haq, dan al-haq lebih besar daripada siapapun. Seandainya punya datang kepada kita adalah anak kecil, namun dia membawa al-haq, haram bagi kita untuk menolaknya. Bukan karena usia dia yang kecil, bukan karena derajat dia yang rendah. Pikirlah bahwasanya al-haq yang dia bawa dan al-haq adalah milik Allah Subhanahu wa taala, wajib untuk diterima. Namun di sini beliau singgung kepada kita. Orang terjerumus ke dalam kesalahan, kemudian ditegur dari kesalahan tersebut, dinasihati, walhamdulillah kalau dia menerima. Namanya orang terkadang lupa, terkadang keliru, belum memiliki ilmu. Namun ketika sudah tahu itu adalah al-haq dan dia menolaknya, waspada. Inilah berarti ada sesuatu dalam akalnya. Ada khalal dan fasad, ada kekurangan dan ada kerusakan. Karena itu termasuk kesombongan. Nah, dalam hadis kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas." Hadis dari Imam Muslim dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Kesombongan adalah menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Jadi ikhwanil kiram, akramani wa akramakumullahu taala jami'an, ketika seseorang datang membawa kepada kita al-haq, seandainya dia adalah orang yang kita tidak suka, terjadi pertikaian antara kita dengan dia, kita tidak suka sosoknya, pribadinya, namun ketika al-haq bersama dia, wajib kita menerima al-haq, kesampingkan tentang masalah pribadi. Seperti itulah nam dalam menerima al-haq. Nah, kenapa para pembangkang para nabi dari kufar Quraisy atau yang selainnya, Allah Subhanahu wa taala barakallahu fikum jami'an, nah menutup pintu hati mereka, karena ini dia, mereka menolak al-haq. menganggap bahwasanya Nabi hanyalah manusia biasa, kita minta dari Allah untuk datangkan kepada kita para malaikat yang lebih tinggi derajatnya. Kemudian ternyata yang mengikuti Rasulullah SAW juga dari kalangan orang-orang rendahan. Seandainya saja orang-orang pembesar yang mengikuti beliau, niscaya kami pun, para kufar Quraisy, ingin mengikutinya. Artinya mereka menolak al-haq karena kesombongan, dan itu bahaya. Kata beliau terakhir dari alinea ini sebelum kita baca landasan hukumnya, li'anna al-haqq yaqbaluhu ahlul uquli sahiha. Karena kebenaran niscaya orang yang memiliki akal yang sehat akan menerimanya. Artinya ketika tidak menerima al-haq, atau dengan kata lain, ketika menolak al-haq, berarti akal orang tersebut tidak sehat, sakit, ada penyakit, ada kerusakan. Dan itulah sebab dia akan ditutup oleh Allah dengan kesudahan yang buruk, su'ul khatimah. Beliau bawakan landasan hukumnya, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa tilkal amsalu nadribuha lin-nasi wa ma ya'qiluha illa al-'alimun." Pujian tentang ulama. Kenapa demikian? Karena para ulama Allah, orang-orang yang memiliki akal yang sehat, Allah anugerahkan kepada mereka akal yang sehat. Demikianlah permisalan kami buat, kata Allah Subhanahu wa taala, yang di dalam Al-Qur'an kepada umat manusia, dan tidak ada yang mengakalinya. Al-aql wal faham, tidak ada yang memahaminya kecuali para ulama, orang-orang alim yang memiliki ilmu. Ini pujian kepada orang yang memiliki akal. Demikian juga celaan dari Al-Qur'anul Karim kepada orang-orang yang sebenarnya mereka memiliki akal. Pada hakikatnya setiap orang Allah anugerahkan kepada mereka akal. Namun ada sebagian orang, dan ini kebanyakannya, mayoritas orang yang diberikan akal, namun dia tidak mempergunakannya sebagaimana mestinya. Makanya penduduk neraka Allah Subhanahu wa taala mencela mereka. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir." Mereka yang penduduk neraka mengucapkan ini setelah mereka masuk ke dalam neraka. Mereka mengatakan bahwasanya, seandainya kami mendengar, seandainya kami berakal, niscaya kami tidak akan masuk ke dalam sa'ir, yaitu neraka. Orang yang masuk ke dalam neraka berdasarkan ayat ini, bahwasanya dia tidak punya akal. Bukan berarti tidak ada akal yang Allah menggunakan kepada dia, berarti dia gila. Tidak ada akalnya, namun dia tidak memanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Akalnya jelek, akalnya sakit. Dan itulah isi dari penduduk neraka. Penduduk neraka demikian. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad darana li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha." Demikianlah kami masukkan ke dalam neraka kebanyakan dari jin dan manusia. Mereka punya akal namun tidak memahami dengan akal tersebut. Lahum qulubun. Allah katakan mereka punya akal, mereka punya hati. La yafqahuna biha, namun mereka tidak memahami dengan perantara akal tersebut. Setiap kita Allah anugerahkan akal. Dengan akal itulah kita dibebankan syariat oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun barakallahu fikum jami'an, ciri-ciri orang yang akalnya sehat, akal yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, akal yang bermanfaat adalah ketika datang al-haq dia menerimanya dari siapapun al-haq tersebut. Seandainya pun yang datang kepada kita berupa al-haq adalah nama dari orang yang tidak kita suka, kita benci, anak yang lebih kecil usianya, lebih rendah derajatnya. Jangan melihat dari siapa yang membawa al-haq, namun lihatlah apa yang dia bawa berupa al-haq lebih besar daripada siapapun. Kalau kaidah ini kita pakai, kita ikat pada diri kita, insyaallah selamat dunia akhirat. Nah, terbebaskan dari apa yang sedang kita baca dari keterangan sang penulis, terbebas dari su'ul khatimah. Jadi kan ini bagian daripada solusi. Karena beliau semacam acak, random dari sang penulis, tidak menyusun secara struktural. Karena ini adalah ucapan yang lepas, kita kosong diri, bahwasanya asal-muasal dari tulisan ini berasal dari rekaman audio, semacam muhadharah. Jadi apa yang terlintas di dalam benak kita yang beliau ucapkan. Namun bisa kita pahami dengan alinea demi alinea kita baca, ucapan demi ucapan, jadikan ini termasuk bagian daripada solusi untuk selamat dari su'ul khatimah. Nah, hendaknya menerima al-haq dari siapapun datangnya. Karena itu merupakan bukti orang tersebut memiliki akal yang sehat. Kita lanjut karena pembawaan dalil berupa ayat Al-Qur'anul Karim Inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun aw alqa sam'a wa huwa syahid. Beliau membawakan kepada kita di sini, sesungguhnya di dalam teguran tersebut, yakni di dalam Al-Qur'an terdapat pelajaran. Al-Qur'an adalah pelajaran. Namun belum tentu orang yang membaca Al-Qur'an bisa memetik pelajaran tersebut. Ini maksud dari ayat ini, perhatikan. Inna fi dzalika, ini di dalam surat Qaf, setelah Allah Subhanahu wa taala membawakan beberapa kisah tentang pembangkangan musuh-musuh para nabi terhadap nabi mereka yang Allah utus kepada mereka. Allah sebutkan bahwasanya mereka karena tidak menerima al-haq dari para nabi, kemudian Allah hukum mereka satu persatu. Kemudian setelah kisah tersebut Allah bawakan, Allah sebutkan inna fi dzalika, dalam kisah tersebut la dzikra, terdapat pelajaran. Siapa yang bisa mengambil pelajaran tersebut? Karena belum tentu orang yang membaca Al-Quran bisa mengambil pelajaran di dalamnya. Namun ada syaratnya. Kapan kita yang membaca Al-Quran bisa mengambil pelajaran di dalamnya? Liman kana lahu qalbun aw alqa sam'a wa huwa syahid. Tiga kriteria ini seseorang bisa mengambil pelajaran ketika membaca Al-Quran. Bagi siapa? Orang yang memiliki hati. Ya, maksudnya adalah hati yang sehat. Akal yang sehat. Aw alqa sam'a, dia menyimak, artinya dia hadir di majelis ilmu. Nah, dia mendengar dengan seksama, dibacakan. Karena pemahaman berasal dari pendengaran dan penglihatan yang sehat. Kalau dia mendengar akan muncul pemahaman. Kalau dia menyimak akan dengar, akan datang pemahaman. Wa huwa syahid, dalam keadaan dia hadir, bukan seperti sebagian orang bahwasanya dia hadir di majelis ilmu. Dia mendengar dan dia melihat, namun hatinya melanglang buana keluar majelis. Nah, kita mungkin bisa mengambil pelajaran dari Al-Qur'an. Tiga syarat ini. Hatinya sehat. Telinganya dia pasang untuk menyimak. Nah, benaknya juga hadir di dalam majelis tersebut. Ini semuanya pujian tentang orang-orang yang memiliki akal pikiran yang sehat. Bahwasanya bisa mengambil pelajaran, bisa menerima al-haq adalah pemilik akal sehat. Dan inilah yang hendaknya barakallahu fikum jami'an kita perbaiki. Lebih daripada kita memperbaiki bentuk lahiriah kita atau dohiriah kita. Nah, perbaiki hati. Bersihkan hati. Bersihkan akal. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dari hadis Ibnu Abbas riwayat Imam Muslim, "Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin Allah yanzuru ila a'malikum wa qulubikum." Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada bentuk fisik kalian atau rupa kalian. Yang Allah lihat adalah Allah lihat dan menilai amalan kalian dan hati kalian. Pentingnya untuk tetap barakallahu fikum jami'an menjaga kesucian hati. Kata beliau lagi berikutnya, masih penyebutan rentetan dalil-dalil berupa ayat-ayat Al-Qur'anul Karim, pujian bagi orang-orang yang memiliki akal pikiran yang sehat, memiliki hati yang bersih. Innama yatadzakkaru ulul albab. Ulul albab. Sering kita mendengar orang mengatakan dalam bahasa kita, lubuk hati yang paling dalam, lubuk ini dia al-albab, lubuk. Yang sebetulnya bisa mengambil pelajaran dari Al-Qur'an, dari wahyu adalah ulul albab, orang-orang yang memiliki lubuk hati yang paling dalam. Ada hati, bagian dalamnya hati itu namanya albab, pemilik hati yang paling dalam. Siapa mereka ulul albab? Ashabul uqulis salimah. Mereka lah orang-orang yang memiliki akal yang sehat, akal yang bersih, hati yang bersih. Lihat berkata Ibrahim Allah Ta'ala dalam kajian beliau. Nah, keterkaitan erat antara akal dan hati. Kalau ilmu, konsep ilmu dunia yang kita kaji, mengatakan bahwasanya yang digunakan untuk berpikir adalah akal. Wa illa konsep Al-Quranul Karim dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, organ yang bertugas untuk berpikir adalah hati. Yang memahami adalah hati, bukan akal. seperti ucapan-ucapan dari Allah Subhanahu wa taala di Al-Qur'anul Karim. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni lahum qulubun la yafqahuna biha." Faqih la yafqahuna biha, tidak memahami apa Allah sebutkan lahum qulubun. Hatilah yang berpikir, hatilah yang memahami. Ini konsep Al-Qur'anul Karim, bukan akal. Meskipun ada keterkaitan antara akal yang bahasa kita dalam otak dengan hati, yang konsep Al-Qur'an mengatakan bahwa yang digunakan untuk berpikir adalah hati. Akal atau otak hanyalah memori. Nah, memiliki keterkaitan. Maka terkadang sebagian orang ketika terjadi benturan di kepalanya, memorinya istilahkan dengan geger otak, memorinya hilang, sering lupa. Nah, otak atau akal hanya memori yang menyimpan, tapi yang digunakan untuk berpikir adalah hati. Jadi kalau disimpan di dalam Al-Qur'anul Karim atau dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang enam organ yang digunakan untuk berpikir, memahami, yang dimaksud adalah hati. Kata beliau di sini ai ashabul uquli salima. Yang dimaksud dengan ulul albab, orang-orang yang memiliki lubuk hati yang paling dalam, mereka adalah orang yang memiliki akal pikiran yang sehat. Faman usiba bi khalalin fi aqlihi fajariyun bihi. Atana fahariyun bihi warqub ya ibadallah inhirafahu wa dalalahu. Nah, boleh berikan tanbih kepada kita di sini. Barang siapa yang ditimpa musibah dengan kekurangan pada akalnya, maka perhatikan dia, waspada dia, wahai hamba Allah, akan ketergelincirannya dan kesesatan dia. Kalau sudah mulai ada tanda-tanda, nah, kita melihat bahwasanya orang ini berbeda ucapan dengan perbuatan dia. Ucapan dia mengucapkan al-haq, perbuatan dia ternyata menyelisih apa yang dia ucapkan. Tanda-tanda. Boleh katakan apa? Waspada. Warqub ya ibadallah hirafahu wa dalalahu. Perhatikan. Intailah dia. Nah, karena apa? Kesemuanya bersumber dari akal. Semuanya bersumber dari hati. Semuanya bersumber dari batin. Kalau batinnya sudah rusak dan itu terlihat dari anggota tubuh yang datang dari pembenaran akan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadisnya Nu'man bin Bashir riwayat Imam Muslim, hadis yang panjang. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ala inna fil jasadi mudghah, idza salahat salahal jasadu kullu, wa idza fasadat fasadal jasadu kullu, ala wa hiyal qalb." Nah, kalau hati seseorang bagus akan terpancar, akan tercerminkan dari anggota tubuh bagian luar. Dari perbuatannya, dari perbuatan anggota tubuh dia. Sampai pada titik ini beliau ingin ajarkan kepada kita, wahai hamba Allah, ketika engkau melihat ada seseorang yang ternyata perbuatan dia tersebut menyelisih agama Allah Subhanahu wa taala, waspada, hati-hati dari dia. Nah, tunggu-tunggu saja, akan ada penyimpangan dan kesesatan dari dia. Wa maratu fasadi aklihi ma sabaq dzikruhu alla tajiduhu mutajarridan wala mustasliman wala mud'inan. Bal la zala hawahu yakfa'uhu dhat al-yamin wa dhat al-shimal. Kita artikan dulu ini. Dan tanda-tanda kerusakan akalnya, nah ini jadikan sebagai kaidah, fahami ini. Karena berkaitan dengan akal. Dan terkadang sebenarnya orang mengatakan bahwasanya mana mungkin engkau bisa mengetahui isi hatinya. Nah, betul kita yakini hanya Allah yang mengetahui isi hati seseorang. Tapi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga mengatakan bahwasanya, nah, isi hati bisa diketahui dengan organ tubuh bagian luar, dari ucapannya, dari perbuatannya, meskipun tidak secara pasti, tapi bisa jadi sebagai tanda-tanda atau alamat. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, walau nasya'u la'arainakahum fala'araftahum bisimahum wala ta'rifanahum filahnil qaul. Hati hanya Allah yang tahu, nah, baik dan buruknya, hak dan batilnya. Namun ada tanda-tanda, ada alamat yang Allah kirim. Dari ucapannya, dari perbuatannya, beliau katakan kepada kita di sini, tanda dari akal yang buruk sebagaimana telah dahulu penyebutannya, yakni engkau mendapati dia bahwasanya dia tidak mutajarrid. Dia tidak memurnikan al-haq pada diri dia. Artinya dia membuat standarisasi ganda. Al-haq diterapkan kepada diri dia, namun dia tidak menerapkan kepada orang lain. Wala mustasliman. Dia tidak juga tunduk dia tidak patuh, ya, dia tidak berserah diri. Dia mau menerapkan dalil pada orang lain, tapi dia tidak menerapkan dalil pada diri dia. Bal lazal hawahu yakfuhu datal yamin wa datal shimal. Bahkan senantiasa hawa nafsunya yang menggiring dia, baik itu ke arah kanan ataupun ke arah kiri. Apa yang menggiring dia, jadi hawa nafsunya. Dan ini sesuatu yang merupakan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Akan terjadi hal semacam ini. May yahdillahu fala mudillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ini yang sering kita dengar. Nah, ini merupakan ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang Allah berikan kepada dia hidayah, tidak ada yang bisa menyesatkannya, dan barang siapa yang menyesatkannya, tidak seorang pun bisa memberikan kepada dia hidayah petunjuk. Wala yazalu yataraddadu wala yusari'u ilal haqqi inda buzugihi wa duhurihi. Ya, dan dia terus berada di dalam kebimbangan. Yataraddad, kebingungan. Nah, dan itu tanda-tanda. Datang dari Hudzaifah radhiyallahu anhu, datang juga dari Imam Ayyub As-Sikhtiyani tentang tanda-tanda orang yang menyimpang dari jalan Allah Subhanahu wa taala, keluar dari shiratul mustaqim, adalah dahulunya dia mengatakan al-haq, atau dahulunya dia mengatakan halal berubah menjadi haram, atau kebalikannya, tadinya dia mengatakan haram berubah menjadi al-haq. Artinya apa? Dia berubah dari satu keadaan kepada keadaan yang lainnya, berubah. Dan itu diantara tanda-tanda. Tapi disebutkan kepada kita di sini, la yazalu yataraddad, dalam kebingungan, kebimbangan. Jadi keyakinan dia tergantung dari keadaan. Keadaan mendesak dia untuk mengatakan haram, dia katakan haram. Keadaan mendesak dia untuk mengatakan halal, dia berubah menjadi halal. Nah, demikian. Wala yusari ilal haqqi inda buzuqihi wa duhurihi, dan dia tidak bersegera untuk menuju kepada al-haq ketika tampak dan muncul al-haq tersebut. Tidak, masih mau menahan diri. Ya, nanti dulu si Syekh Fulan belum berbicara. Padahal al-haq telah jelas, sejelas matahari di siang hari. Nah, tanda-tandanya, tidak mau memurnikan al-haq, tidak tunduk dan patuh kepada dalil, hanya memperturutkan hawa nafsunya ke arah kiri dan kanan, bingung dan bimbang. Ya, maksud bingung dan bimbang di sini adalah tadinya dia mengatakan A, besok bilang B. Tadinya bilang B, besok bilang C, berubah-ubah. Serta tidak bersegera kepada al-haq, padahal telah nampak jelas al-haq tersebut. Nah, mungkin sampai di sini alinea berikutnya, atau lanjutan dari alinea ini, insyaallah kita akan lanjut pada lain kesempatan. Wallahu ta'ala alam. Barakallahu fikum jami'an. Kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.